ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana cara menghilangkan pengaruh jin dan sihir pada diri dan keluarga? Apakah dengan mempelajari tauhid sihir bisa terhilangkan? Justru dengan tauhid itu obat yang paling baik menghindari segala gangguan jin dan sihir. Iya. Tauhidnya semakin dia kuat kepada Allah, maka akan semakin menjadi benteng untuknya, melindunginya dari sihir dan gangguan jin. Jelas ya? Itu keimanan namanya, disebutkan dalam berbagai ayat. Iya. Karena itu syaitan hanya bisa mengganggu wali-wali dia, orang yang tidak beriman. Tapi kalau dia beriman, bagus tauhidnya, itu lebih bagus. Selain daripada itu, dia pelajari dari bekal-bekal yang bisa membentenginya dari sihir dan gangguan jin. Ya. Baik, itu ada salah seorang kawan di Yaman. Dia nulis buku, judulnya Benteng Seorang Mukmin dari Gangguan Jin dan Syaitan. Dia kumpulkan ayat-ayat dan hadit-hadit yang merupakan perisai yang menjaga seorang itu dari gangguan jin, syaitan, dan sihir. Itu bagus ya bukunya. Baik, ada terjemahannya, tapi saya nggak tahu apa masih ada terjemahannya. Itu sekedar dibaca saja, dilihat poin-poinnya, itu sangat membantu sekali. Paling tidak dijaga dikir selepas sholat, dikir pagi sore, dikir ketika akan tidur, dikir ketika bangun tidur. Ya. Kan insyaallah taala itu akan membuatnya tenang. Di rumah dia baca ayat kursi, dia baca apa namanya? 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari kalau dia mau tidur. Dan dia baca hal-hal yang lain, maka itu akan memeliharanya. Bi'idznillah taala.